Mitra Bisnis Kompas menulis, Guru Besar Ilmu Politik Northwestern University Chicago mengatakan, demokrasi di Indonesia berada pada level sangat sehat bahkan jika dibandingkan dengan Amerika sekalipun. Namun sayangnya, demokrasi di Indonesia sepertinya berjalan tanpa hukum. Sistem yang ada saat ini membuat hukum hanya dapat ditegakkan kepada rakyat biasa. Sehingga tidak heran, korupsi tetap masih saja sulit untuk diberantas. Walaupun Indonesia termasuk negara paling demokratis, tetapi juga termasuk paling korup. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan mantan Ketua APERSI, Fuad Zakaria. Pak Fuad, apa komentar Anda? Ya, itu fakta yang ada seperti itu, dan saya termasuk anggota masyarakat ataupun pengusaha memang melihat faktanya seperti itu. Dan ini memang harus pemerintah harus segera sebetulnya membuat suatu terobosan. Kalau enggak kan ini, kalau masyarakat enggak percaya, nanti masyarakat yang mengeksekusi semuanya repot kan? Itu satu. Lalu kedua, saya menyikapi dari sisi pengusaha, sebetulnya kalau pemerintah mau, itu ya tidak ada sulit ya. Bagaimana Anda melihat kondisi hukum di era saat ini? Ya, sebetulnya sih sederhana ya, kita sebagai masyarakat, barangkali dunia luar juga akan melihat seperti itu ya, sama, bahwa ini setiap lapisan berbuat. Jadi sekarang secara pribadi saya melihat, saya ini misalnya mau mengadu, kalau kita saya orang benar ya, kemana saya mau mengadu? Karena kalau saya mengadu ke penegak hukum, ya polisinya bermain. Lalu saya masuk ke kejaksaan, kejaksaan bermain, Pak. Jadi saya mau ngadu kemana ya, kalau udah semua, jadi kan nggak percaya lagi. Dan hari ini jujur, kita ada masalah juga, mau ke polisi bingung. Ini kalau lawan kita bermain, susah juga kita kan. Jadi karena sebetulnya lembaga penegak hukum itu pun, ya artinya baik polisi, kehakiman atau pengadilan ya, kejaksaan ya, itu harus dibenahi kalau menurut saya. Ada saran Pak agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya? Mereka harusnya wise, menerima masukan dari siapapun, terima semua, dan bongkar semuanya, ajukan semuanya biar masyarakat lihat. Oke, ini benar, ke depan masih ada yang jelek. Ya, ini kan puluhan tahun, nggak mungkin hanya 5 tahun bisa berubah. Demikian Fuad Zakaria, saya Dinda Natasha.